What this is you walk. Follow me. Okay?Kemana-mana, tak endong. Kemana-mana, enak dong, mantep dong. Daripada kamu naik pesawat kedinginan, mendingan tak endong toh, enak toh, mantep toh. Ayo, kemana? Tak endong. Kemana-mana, tak endong. Kemana-mana, enak tau.Kesasar mendingan tak gendong toh enak toh mantep toh ayo mau kemana tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana enak tau Daripada kamu naik ojek kesasar mendingan tak gendong toh enak toh mantep toh ayo kemana tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana enak tau kemana-mana tak gendong kemana-mana enak dong mantep dong daripada kamu naik basri kesasar mendingan tak gendong toh enak toh mantep toh ayo mau kemana deh